Kembali lagi bersama saya, Febri Max. Dunia tertutup dia apa tipu babi. Bagi dunia tertutup dia apa tipu babi. Bagi dunia tertipu. rata.